آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halaman 98, sanggahan dari berbagai ulama terkait tentang syubhat yang dilontarkan para mukhalifin yang mencomot nama-nama ulama untuk mendukung syubhat atau bid'ah mereka. Kemarin sudah kita bahas satu permasalahan terkait tentang bid'ah kaum mukhalifin yang mereka dalam bid'ahnya tersebut untuk mendukung kebid'ahannya mencomot perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang muhkam, yang mutasyabihat, yang global, tidak mengambil perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang terperinci, yang muhkam, yang jelas. Nah, tafadhal arga, dibaca arga. كما في كتابه مصباح الظلام على نقدهم لما أثاروا هذه الشبهة، فقد نقل في مصباح الظلام كلام أحد المشغبين وسماه المقترض ونسوا كلام المقترض. وقال أيضا يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله lamma su'ila amma yuqatalu nasu amma yuqatalu yuqatalu nasu alaihi wa amma yakfuru bihi wa amma yukaffaru bihi wa amma yukaffaru bihi faqala an faqihi biyadihi la nuqatilu illa ala ma ajma'a alaihi ulama'u kulluhum wa huwa syahadatan. Qala al-alamatu Abdul Latif ibn Abdirrahman ibn Hasan fi radi alaihi. فالجواب أي قال هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مراده وحقائه في أحكامه، ومن أجهل خلق الله بأقوال أهل العلم ومدارج الأحكام. وكل من عقل عن الله يعلم علما ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى وما اشتملتا عليه من العلم والعمل، وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهما ولا اعتقاد بحقيقتهما فهذا لا يفيد العبد شيئا ولا يخلص من شعب الشرك وفروعه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالإيمان بمعناهما والامتياز له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد العلم، والحكم على شيء فرق عن تصوره، فإذا لم يعلم ولم يتصور فهو كالهادي وكالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما يقول، بل لو حصل له العلم وفاته الصدق لم يكن شاهدا بل هو كاذب. وإن أتى بهما سورة قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم في قيلهم ورد شهادتهم وشهد على كذبهم بإن المؤكدة ولا mulai taklil. Fahal yaqulu aqilun innahum yashhaduna bi kalimatay ikhlasi wa ya'tarifuna biha wa hal hadha qawlu illa wa hadha qawlu illa raddun illa raddun illa raddun li kitabillahi wa khuruji wa khurujin an sabilil mu'minin fa innahum majmu'un mujmi'un fa innahum mujmi'un ala al-tibari ma dalat alaihi syahadatani min al-ma'na al-muradi wa annahu huwa al-maqsulu wa lam yakul ahadun anna al-imana mujarradun lafzi min ghairi aqidatil qalbi wa ilmihi wa tasdiqihi wa min ghairi ilmin wa min ghairi amalin wa madluli syahadataini bimadluli syahadataini wa ma samitu anna ahadan qalahu illa ta'ifatun min al-mutakallimina min al-karamiyyati naza'u al-jahmiyyata fi qawlihim inna limana huwa tasdiqu faqat wa qabalu qawlahum bi annahu mujarradu iqrari faqat wal qawlani mardudani inda ummati walakinnahuma ahsanu wa aqrabu ila qawli ahli ilmi mimma ata bihi hadzal muftariya hadzal muftari muftari itu fa'il dari ata mimma ata bihi hadzal muftari min adami i'tibari ilmi wal ma'na wa man qara'a al-qur'ana wa sami'ahu wa huwa arabi wa huwa arabi lisani ya'lamu wa huwa arabi lisani ya'lamu anna kita la musyrikina muallalun min nafsi syirki muallakun alaihi qala ta'ala wa qadilul musyrikina kafatan wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa qala ta'ala bara'atun minallahi wa rasuli ila qawlihi fa'in tabu wa aqamu salawata salata wa atu zakata fa khallu sabilahum wa nahu dhalika min al-ayati dalati ala tahrifi hukmi ala nafsi syirki wa fil hadithi man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillahi wa kafara bima yu'badu min dunillahi harrama haruma maluhu wa damuhu wa fil hadithil akhari man badala dinahu fa faqtuluhu wa kalamul fuqahai fi babi hukmil murtaddi wa qawluhum faman asyraka billahi ila akhiri kalamihim wa haqa syaikhul islam ibn taymiyata al-ijma'a ala kufri man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa ya'buduhum wa yatawakkalu alaihim wa qad marra dhalika fa kullu ma dhakara min al-ityani bilafdi syahadati wa talqini la yufidu syai'an ma'a adami al-ilm. Berapa lama tentu tiga. Dah, puas, dah. Kurang belum? Hah? Dah. Udah sendiri si Alga kan? Udah merasa kemarin udah dirapel sama sekarang kan bacanya? Dah. Tenang aja, pokoknya kalau ada yang gak kebagian, baca nanti dirapel. Ya, harga gitu. Ya, barakallahu fikum. Nah kemudian waqad rada al-allama Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan al-allama Abdul Latif Syekh Abdul Latif itu anaknya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman penulis Fathul Majid adalah anaknya Syekh Hasan. Hasan adalah anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, paham sini ya silsilahnya. Beliau membantah sebagaimana di kitab beliau Misbahul Dhalam ala ba'dihim lamma asara hadhihi syubhatah. Ya. membantah sebagian mereka tatkala beliau menghadirkan syubhat ini di kitab beliau untuk dibantah. Wa qad naqala fi Misbahid Dhalam, beliau mengutip di kitab beliau itu Misbahid Dhalam kalama ahadil musyaggibina, ya, ucapan salah seorang perusuh, wasammahu al-mu'tarid, yang beliau namakan sebagai al-mu'tarid, ya, orang yang ngeyel, orang yang sukanya malah membantah. Wa nasul kalamil mu'tarid, pernyataan si mu'tarid tadi, perusuh tadi. Wa qala aidan ya'ni al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga berkata, ini yang membawakan siapa ini? Ahlu syubhat, untuk mendukung syubhatnya. Lamma su'ila amma yuqatalu, lamma su'ila amma yuqatalun nasu alih, tatkala beliau ditanya tentang, ya, alasan kenapa manusia, orang-orang diperangi, wa amma yukaffaru bih, dan kenapa orang-orang dikafirkan. Faqala an khattihi, maka beliau menjawab dengan tulisan beliau, tulisan tangan biyadi, khattihi biyadi, dengan tulisan beliau sendiri, dengan tangan beliau, la nuqatilu illa ala ma ajma'a alaihi al-ulama kulluhum wa huwa asy-syahadatan, kami tidaklah memerangi kecuali apa yang telah disepakati oleh para ulama semuanya, yaitu terkait pelanggaran syahadat saja, dua kalimat syahadat. Maka apa yang diinginkan oleh si Mu'tarid membawakan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Hah? Tidak adanya kekufuran bagi orang yang meninggalkan amal seluruhnya sekalipun. Paham sini? Berarti tidak diperangi, tidak dikafirkan, apalagi diperangi. Qala al-Allamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan fi radhi alih, maka beliau berkata, Syekh Abdul Latif, untuk membantah mereka, wal jawabu ayyu qala, maka jawabannya ialah dikatakan pada orang ini, hadzal rajulu min abdil khalqi anil fiqhi anillahi wa rasulih, orang ini adalah orang yang paling jauh dari pemahaman yang benar, ya. Orang ini adalah orang yang paling jauh ya, dari memahami, ya, agama Allah, kalamullah, kalam rasul, wa ma'rifati muradih, dan dia paling jauh dari mengetahui maksud dari kalam Allah, sabda Rasul, wa haqa'iki ahkamih, dan dia yang paling jauh dari memahami hakikat-hakikat hukum-hukum Allah dan hukum Rasul, wa min ajhali khalqillah bi aqwali ahli ilmi, dan dia adalah termasuk orang yang paling bodoh, ya, dalam memahami ucapan para ulama, wa madarikil ahkami, dan dia juga orang yang paling jauh dari memahami kesimpulan-kesimpulan hukum. Wa kullu man aqala 'anil la ya'lamu 'ilman daruriyan anna al-maqsuda min ash-shahadatayn ma dallata 'alayhi min al-haqa'iqi wal ma'na. Maka kata Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyatakan, maka semua orang yang memahami, harusnya semua orang yang memahami dari Allah, dia mengetahui dengan ilmu yang secara aksiomatik bahwasanya maksud ini secara aksiomatik pasti paham apa yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat yang baru itu diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya maksud dari dua kalimat syahadat tadi ialah ma dallata 'alaihi minal haqa mil haqiqati wal ma'na, ialah apa yang ditunjukkan oleh, ya, dua kalimat syahadat tadi, ya, berupa hakikatnya dan maknanya. Apa hakikat kalimat, dua kalimat syahadat, maknanya apa, wa mashtamalata alaih, dan apa kandungannya yang dikandung oleh dua kalimat syahadat tadi, minal ilmi wal amali, berupa ilmu, keyakinan dan pengamalan, wa amma mujarradul lafzi min ghairi ilmin bima'nahuma, adapun hanya melafadzkan tanpa mengetahui makna keduanya, wala i'tiqadin li haqiqatihima, dan juga tanpa ada keyakinan dari hakikat dua kalimat syahadat tadi, fahadza la yufidu al-abda syai'an, maka dua kalimat ini enggak bisa memberikan faedah kepada si hamba yang mengucapkannya sedikit pun, wala yukhlisuhu min syu'abi syirki wa furu'i, ya, dan bukan yukhlisu ini. Wala yu, bukan yukhlisu. Kalau yukhlisu masa mana yukhlisu? Wala yukhallisuhu min syu'abi syirki, dan tidak dapat menyelamatkan dia dari cabang-cabang kesyirikan wa furu'ih, ya, dan cabang-cabangnya. Tadi harga bacanya apa? Yukhlisu, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, lihat, fa'lam, maka ketahuilah. Nah, ini persyaratannya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Allah berfirman, kecuali orang yang bersyahadat, ya, dengan hak, wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia berilmu. Ya, Nabi juga bersabda apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, nah ini berilmu dulu. Dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Fal imanu bima'nahuma wal inqiyadu lahu la yatasawwaru wa la yatahaqqaqu illa ba'dal ilmi. Wal hukmu 'ala syai'in far'un 'an tasawwurihi. Kata beliau, maka mengimani makna keduanya, yaitu mengimani makna kedua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal inqiyadu lahu la yatasawwar, dan tunduk kepadanya tidaklah dapat tergambarkan, atau la yutasawwaru, ya, tidak dapat digambarkan, wa la yatahaqqaqu, tidak dapat terrealisasi, ya, boleh juga dibaca la yatasawwar, maklum dia dapat, dia belum dapat mendapatkan gambaran, wa la yatahaqqaqu, dia pun belum dikatakan dapat merealisasikan illa ba'dal ilmi, kecuali setelah dia mengetahui kandungan dua kalimat syahadat tadi. Gimana dia mau mengamalkan? Gimana dia mau tunduk terhadap kandungan dua kalimat syahadat tadi, sedangkan dia enggak tahu apa makna dua kalimat syahadat tadi? Wal hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Sedangkan hukum 'ala syai', kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, menghukumi sesuatu adalah hasil dari memahami gambarannya. Adalah fara', cabang atau hasil dari memahami, ya, deskripsi dari hukum tersebut. Gambarannya gimana? Wa idza lam ya'lam wa la yatasawwar, kalau dia sendiri enggak tahu dan dia belum memiliki gambaran, fahuwa kal hadhi wa kanna'imi, maka dia seperti orang yang meracau, orang yang ngigo. Wa kanna'imi, seperti orang yang lagi tidur. Wa amsalihima, dan seperti orang yang di antara keduanya tadi, la yaqilu ma yaqul, dia enggak memahami apa yang dia ucapkan. Balau hasala lahu al-ilmu wa fatahu as-sidqu lam yakun syahidan bal huwa kadzibun. Ya. Bahkan seandainya, ya, ilmu itu ada pada dia, dia mengetahui hakikat dua kalimat syahadat tadi, wa fatahu as-sidqu, namun kejujuran dari mengucapkan dua kalimat syahadat tadi itu terluput dari dia. Dia tidak memiliki kejujuran, maka dia pun tidak dianggap orang yang bersyahadat dengan benar. Bal huwa kadzibun, bahkan dia dianggap sebagai pendusta. Wa in atabihima suratan, walaupun dia mendatangkan, menghadirkan, ya, gambaran dari dua kalimat syahadat tadi. Udah paham sini? Bantahan Syekh Abdul Latif di sini terhadap orang yang berkilah dengan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, la nuqatilu illa lama ajma'alaihi al-ulama'u kulluhum wa huwa as-syahadatan, seolah-olah hanya perkara syahadat saja yang dapat menjadikan kita memerangi atau mengkafirkan orang-orang, ya. Adapun yang sudah bersyahadat, dia enggak sholat sama sekali, dia enggak puasa sama sekali, dia enggak haji walaupun mampu, dia enggak zakat walaupun mampu, itu tidak boleh dikafirkan, seolah-olah demikian. Nah, ini mu'tarid ini membawakan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga perlu diluruskan oleh Syekh Abdul Latif, ya, bin Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila seorang munafik datang kepada engkau wahai Nabi, ya, Dia mengatakan nasyhadu innaka la Rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Lihat, munafik adalah mengucapkan kalimat syahadat. Namun Allah katakan, wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Namun Allah mengetahui bahwasanya engkau memang betul-betul utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya munafik itu benar-benar berdusta. Fakadzdzaba fi qilihim. Maka Allah mendustakan qil. Qil qaul maknanya. Sama kayak di ayat wa man ahsanu minallahi qila. Jangan qail, kalau qail maknanya apa? Dia masdar dari qala. Kalau qil itu qala yaqulu qaulan qilan, tapi kalau qail masdar dari apa? Qala yaqilu. Apa qala yaqilu? Bobok siang. Bobok siang. Qilu fa inna syaitan la yaqilu. Tidur siang lah. Setan tidak tidur siang. Ya, jangan dibaca qail tapi qil. Kalau qail Allah mendustakan pada tidur siang mereka. Enggak nyambung. Tapi qilihim. Sebagaimana waman ahsanu minallahi qila. Qilan. Lihat qilan dia itu sebagai tamyiz qil. Ini juga qil. Fakadzabahum fi qilihim. Maka Allah mendustakan tentang pernyataan mereka tadi. Ya, waradda syahadatahum. Lihat, radda ya ruddu, terkadang ta'adi dengan huruf ala, terkadang langsung ke maf'ul bihnya. Dan Allah membantah persaksian mereka. Wa syahida, dan Allah bersaksi ala kadzibihim. Allah bersaksi atas kedustaan mereka. Wa ukida al-hukmu bi'inna. Perhatikan. Ya, perhatikan ini. Nah, ini antum sudah belajar nahwu. Ya. Dan ya. Perhatikan hukum ini ditekankan. Pernyataan hukum bahwasanya munafik itu berdusta atas persaksian mereka itu ditekankan dengan inna. Inna itu kita tahu dia apa? Harfu nasbin wa taukid. Harfu nasbin wa taukid untuk menekankan. Ya. Zaidun qaimun. Lihat, Zaidun qaimun. Ini Zaidun qaimun. Tapi kalau kita katakan inna Zaidan qaimun, ada ta'kid. Ada penegasan. Ya, diberikan inna mu'akidah, inna yang menekankan. Wa la mita'lil. Bahkan pakai la mu'ta'lil. Ya. La mu'ta'lil, la kadibun. Nah, ini untuk menyatakan kesungguhan. Fahuwa yakulu akilu fahal yakulu akilun innahum yashaduna bikalimatai al-ikhlasi wa ya'tarifuna biha. Ya, maka apakah ada orang yang berakal yang menyatakan mereka orang munafik telah bersaksi dengan dua kalimat ikhlas, dengan dua kalimat syahadat, dan mereka dan ya, kemudian wa ya'tarifuna biha, dan mereka mengakuinya. Ya. Ada kayak begitu orang yang berakal sementara Allah sudah menyatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun? Enggak ada. Wa hal hadzal qawlu illa raddun li kitabillah wa khurujun an sabilil mu'min. Kalau ada pernyataan demikian yang menyatakan persaksian orang munafik itu benar kok, padahal Allah sudah menyatakan persaksian munafik itu dusta, berarti ini adalah sanggahan terhadap Al-Qur'an. Berarti ini keluar dari jalannya kaum mukminin. Fa innahum mujmi'una 'ala i'tibari ma dallat 'alaihi syahadatan minal ma'na wal murad minal ma'na al muradi. Fa barakallahu fikum. Maka mereka telah bersepakat. Ya. Mereka bersepakat ada atibar untuk menilai, meninjau ma dallat alaihi syahadatan. Ya. Mereka bersepakat, mereka telah bersepakat dalam meninjau atau dalam menilai makna yang dimaksud dan ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat tadi. yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, wa annahu huwal maqsud. Ya, wala, dan itulah yang dimaksud, yang diinginkan, yang dituju. Itulah yang dimaukan. Maksudnya yang dimaksud dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di sini adalah mengetahui makna dan kandungannya, apa yang ditunjukkan oleh kedua kalimat syahadat tadi. Ya. Wa lam yaqul ahadun annal iman mujarradu lafzi min ghairi aqidatil qalbi wa ilmihi wa tasdiqihi. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwasanya iman itu cukup pelafatan saja tanpa ada akidah qalbu, tanpa ada meyakini di qalbu, tanpa mengetahui maknanya dan tanpa membenarkannya. Min ghairi amalin bimadluli asyhadatain, tanpa ada mengamalkan kandungan yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat tadi. Kemudian kata Syekh, wa ma sami'tu anna ahadan qalahu illa ta'ifatun minal mutakallimin. Dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang menyatakan demikian kecuali sekelompok orang dari kalangan ahlul kalam minal karamiyah wa naza'u al-jahmiyah, dari kalangan karamiyah, dan mereka pun yang sedang membantah kaum jahmiyah. Fi qaulihim, ya, dalam ucapan mereka, ya, an innal iman huwa tasdiqu faqat. Sesungguhnya keimanan ini menurut kaum karamiyah adalah pembenaran semata. Wa qabalu qaulahum bi anna mujarrad al-iqrar faqat. Namun mereka membantah pernyataannya bahwasanya itu hanya pengikraran semata. Ya. Ini siapa yang ini membantah? Hah? Membantah apa? Karamiyah membantah Jahmiyah. Jahmiyah berpendapat iman itu apa? Hah? Ma'rifah. Wal qaulani mardudani indal ummah. Sedangkan dua pendapat tersebut, dua pendapat Jahmiyah dan juga Karamiyah, keduanya tertolak menurut ulama umat ini. Ya. Lakinnahuma ahsanu wa aqrabu ila aqwali ahli ilmi mimma atabihi hadal muftari min adabi i'tibari ilmi wal ma'na. Ya. Namun pernyataan Karamiyah itu masih lebih mending, lebih bagus, lebih mending, wa aqrabu, lebih dekat ila aqwali ahli ilmi, kepada perkataan para ulama, mimma atabihi hadal muftari, ya, dari ucapan yang didatangkan oleh si pendusta ini, ya, min adami i'tibaril makna, ya, min adami i'tibaril ilmi wal makna, yang tanpa, ya, menganggap adanya pentingnya, urgensinya pengetahuan ilmu dan makna dua kalimat syahadat tadi. Wa man qara al-Qur'an aw sami'ahu wa huwa arabi lisan. Siapa yang membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, Pak, dalam keadaan dia adalah orang yang berbahasa dengan bahasa Arab, ya, mu'allalun, mana tadi, anna kitalal musyrikina, ya'lamu anna kitalal musyrikina, maka dia akan mengetahui bahwasanya memerangi orang musyrik, mu'allalun binafsi syirki. Ya, maka itu alasannya adalah karena memerangi kesyirikan itu sendiri. Mu'allaqun 'alaih, itu bergantung kepada kesyirikan. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara semuanya sempurna. Innahum yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahum nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya ialah di neraka. Waqala, ini masih bacaan si Arga, ya, panjang amat ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, bara'atu minallahi wa rasulih. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, bara'atu minallahi wa rasulih, inilah pernyataan berlepas diri, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Ya, ila qaulih, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jika mereka bertobat, mereka menegakkan sholat, mereka memberi zakat, maka berikanlah jalan pada mereka. Wanahwi dalika, dan semisalnya minal ayati, dari berbagai ayat adalati, yang menunjukkan ala ta'liqil hukmi ala nafsi syirki, akan keterkaitan hukum dari kesyirikan itu sendiri. Wa fil hadis, juga dalam sebuah hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur wa kafara, dia kufur bima yu'badu min dunillah, kepada apa yang telah disembah selain Allah, ya, maharuma maluhu wa damuhu, maka haramlah harta dan darahnya ditumpahkan, haramlah hartanya diambil dan haramlah darahnya ditumpahkan. Nah, dalam hadis yang lain, man baddala dinah faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya atau artinya murtad, maka bunuhlah dia. Wa kalamul fuqaha fi bab hukm al-murtad, dan pernyataan para ulama ahli fikih di bab hukum murtad. Wa qauluhum faman asyraka billah, yang ucapan para ulama menyatakan barang siapa yang berbuat syirik pada Allah dan seterusnya, ila akhir kalamihim. Wa haqa syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta ijma' ala kufri man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Dan syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menghikayatkan ijma' kesepakatan para ulama akan kafirnya orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Yad'uuhum wa ya'buduuhum wa yad'uuhum wa ya'buduuhum, akhirnya dia berdoa kepada perantara tadi, beribadah padanya, wa yatawakkal 'alaihim, bertawakal kepada perantara tadi, ya. Wa qad marra bidzalik, telah berlalu mengenai hal ini. Fa kullu ma dzukira fa kullu ma, maka setiap فَكُلُّ مَا ذُكِرَ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالتَّلَفُّظِ الشَّهَادَةِ وَالتَّلْقِينِ, maka setiap yang telah disebutkan, telah disebutkan berupa seorang yang mengucapkan, melafadzkan dua kalimat syahadat, watalkin, dan talkin, ditalkin, didikte, disuruh untuk membaca dua kalimat syahadat, لا يفيد شيئا ما عدم العلم, itu tidak bermanfaat apapun kalau disertai dengan ketiadaan pengetahuan makna dua kalimat syahadat tadi. Habis ini harga kan? Baik, berikutnya. Siapa? Ini juga. Nugraha, itu Nugraha. Faqala rahimahullahu bal syafuna rahimahullahu la yukaffaru la yukaffir la lam yukaffir illa bitarkil amali bisyahadati an la ilaha illallah wa bittikhadil alihati wal bandani ma'allahi wa qad nasa bi hadihi al-ibarati al-manqulati anna hadihi syu'abi anna hadihi syu'aba minha ma yazulu al-imanu bi zawalihi kasyahadataini وهذه هي مسألة النزاع فإن من شهد لله بالوحدانية ولم يلتزم ذلك ولم ينقض لمقتضاه لا يكون مؤمنا وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء به من الإيمان بالله وتوحيده وإلا فلا ترفعه هذه الشهادة ولا يسمى شاهدا قال تعالى إذ جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فأكذبهم في زعمهم لأنهم لم يعملوا بمقتضى الشهادة بل خالفوها bil amali wal i'tiqadi falau taftilu falau tafattana. Falau tafattana, tafattana itu maknanya tanabbaha. Falau tafattana lima naqalahu hadal mu'taridi, hadal mu'taridu la arafa, la arafa na'am, la arafa annahu alaihi la lahu wa anna syekhuna as'adu wa anna syekhuna as'adu di kalami ahli ilmi wal imani mimman ajaza du'a'al amwati wal ghaibina wal iltija'a ilaihim min dunillahi rabbil alamin wa alaihi yatabayyanu annahu la mumassika limulabbisin bihadihi jumlati min kalamin mujaddidi rahimahullahu wa mithalun akharu ma naqala ba'duhun anil allamati Abdul Aziz bin Bazil rahimahullahu wahtajju bihi fi tahrifi ma ajma'a alaihi salafu min kufri man lam yanfad dahiran wa batinan wa tarakal amala. Nah, hasbuk. Taduh. Tempat wudu dulu. Jam berapa Zuhur? Hah? Kira-kira berapa orang lagi yang bisa baca? Dua. Baca tadi Manugraha ya? Dari mana Manugraha tadi? Qala rahimahullah. Ini masih perkataan siapa berarti? Hah? Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa qala rahimahullah bal syekhuna rahimahullah ta'ala. Ini yang dimaksud dengan syekhuna siapa ini? Oleh Syekh Abdul Latif. Siapa maksudnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bahkan syekh kami, nah ini kakeknya beliau berarti ya. Apa itu namanya? Anaknya cucu apa namanya? Cicit. Nah, kalau cicit manggil itunya apa? Bapak kakeknya berarti apa? Hah? Buyut. Nah, beliau berkata tentang buyut beliau. Bahkan syekh kami lam yukaffir illa bitarkil amali bisyahadati an la ilaha illallah wa bittikhadil aliha wal andadi ma'allah. Ya, kata beliau. Ya. Bahkan syekh kami tidaklah beliau rahimahullah ta'ala mengkafirkan orang lain melainkan karena orang lain tersebut meninggalkan pengamalan terhadap syahadat la ilaha illallah. Meninggalkan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah itu amal. Ya. Wa bittikhadil alihah, dan juga karena orang tersebut ya mengambil tuhan-tuhan tandingan selain Allah, sembahan-sembahan tandingan selain Allah, apakah Nyi Roro Kidul dan yang lainnya. Wal andadi ma'allah, dan mengambil andad, tandingan-tandingan selain Allah. Ya, dalam bentuk apa? Tandingan tersebut diibadahi. Waqad nassa fi hadhihi al-ibarati al-manqulati. Maka beliau telah menegaskan, ya, beliau telah menegaskan Syekh di ibarah yang diucapkan ini, anna hadhihi asy-syu'ab, anna hadhihi syu'aba, bahwasanya cabang-cabang ini, ya, cabang-cabang amal ini, minha ma yazur, ya, cabang-cabang keimanan ini, minha ma yazulu bihi al-imanu bi zawalihi. Di antaranya bahwa iman akan copot, akan hilang dengan hilangnya, yaitu apa? Semisal kasyahadatain. Wa hadhihi mas'alatun niza', dan inilah permasalahan yang menjadi titik tengkar yang diperdebatkan. Ya. Fa inna man syahida lillahi bil wahdaniyah, karena orang yang telah bersaksi dengan keesaan Allah, walam yaltazim, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak dibenci dengan benar kecuali Allah. Ya, dia bersaksi demikian. Ya. Walam yaltazim dalika walam yanqad li muqtadahu. Namun dia tidak berkomitmen dengan dua kalimat syahadat yang diucapkan tadi. Walam yanqad li muqtadahu, dan dia pun tidak tunduk kepada kandungan, kepada konsekuensi dua kalimat syahadat tadi. La yakunu mu'minan, maka orang tersebut tidak dikatakan beriman. Wa kadzalika syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah. Ya, la budda fiha min altizami ma ja'a bih. Maka mesti ada komitmen terhadap ya kandungan dari syahadat tersebut, ya, dari apa yang dia utarakan tadi berupa dua kalimat syahadat yang diucapkan, minal imani billahi wa tauhidih, yaitu berupa keimanan pada Allah dan mentauhidkannya. Wa illa, tapi kalau dia tidak melaksanakan komitmen tadi, tidak berkomitmen dengan kandungan dua kalimat syahadat tadi, fala tanfa'uhu hadhihi asyhadatu, maka dua kalimat syahadat tersebut tidak memberikan manfaat buat dia. Wala yusamma syahidan, dan dia pun tidak dinamakan sebagai orang yang bersaksi. Paham enggak sini? Antum ketika disaksi jadi apa namanya? Presiden misalkan, atau jadi PNS, atau jadi polisi. Ketika antum bersaksi, ya antum memang udah niat enggak mau ngejalanin ya, isi sumpah. Isi sumpah. Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik. Saya tidak akan ini, saya tidak akan begitu, saya tidak akan. Tapi dalam keadaan memang enggak mau. Maunya ngelanggar. Ini dinamakan orang yang bersaksi enggak? Enggak. Paham enggak sini? Tidak dinamakan sebagai orang yang bersaksi. Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika orang munafik datang kepada engkau wahai Nabi, mereka menyatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik itu benar-benar pendusta. Fa'akdzabahum fi zamihim. Maka Allah mendustakan mereka dalam pengakuan mereka. Li'annahum lam ya'malu bi muqtada syahadati, karena mereka memang tidak mengamalkan kandungan syahadat tadi. Bal khalafuha, bahkan mereka menyelisihinya. Bil amali, ya, mereka menyelisihinya. Bil amali wal i'tiqad, ya, bahkan mereka menyelisihi persaksian tadi dalam bentuk perbuatan dan keyakinan. Falau tafattana fima naqalahu hadzal al-mu'taridu, seandainya ada yang memperhatikan apa yang dikutip oleh si mu'tarid tadi. Ini ahli bid'ah yang ya, mencoba-coba berhujah dengan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seandainya ada yang memperhatikan dengan kutipan yang dibawakan oleh si mu'tarid tadi, la'arafa annahu alih lalahu, maka pastilah dia akan mengetahui kutipan yang dibawakan oleh si mu'tarid tadi itu adalah alaih lalahu, justru untuk alaih, apa artinya alaih lalahu, untuk menyudutkan dia, bukan untuk menguntungkan dia, bukan untuk mendukung dia, justru alaih, justru untuk semakin menyudutkan dia, ya, justru untuk membantah dia, ya, bukan untuk mendukung argumen dia. Tapi wa anna syekhana, dan bahwasanya syekh kami, as'adu bi kalami ahli ilmi mimman ajaza du'a al amwati wal ghaibin. Syekh kami yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang paling berbahagia, ya, bi kalami ahli ilmi. Kenapa? Karena pernyataan beliau selaras dengan ucapan para ulama, selaras dengan ucapan para ulama, ya, selaras dengan pernyataan para ulama, ahli ilmi dan ahli iman, selaras dengan ahli tauhid, ya, ya. Mimman ajaza doa al amwat, jika dibandingkan dengan orang-orang yang memperkenankan, membolehkan, melegalkan berdoa kepada orang-orang yang mati wal ghaibin, ya, dan benda-benda yang gaib. Wal tijaa ilaihim, dan syekh lebih suka perkataan beliau mencocoki ulama dan ahli tauhid dibandingkan dengan orang-orang yang memperkenankan beriltija, bersandar kepada mereka, ilaihim min dunillah, ya, bukan kepada Allah rabbil alamin, rabbil alamin. Paham sini? Sudah ngerti sini, Zaki? Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab as'adu, lebih berbahagia kalau ucapan beliau, fatwa beliau selaras dengan para ulama dan ahli tauhid. Mimman ajaza du'a al-amwat, jika dibandingkan dengan orang-orang dai-dai yang memperkenankan, melegalkan, membolehkan berdoa kepada orang yang telah mati. Paham enggak sini? Kan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertentangan dengan orang-orang yang membolehkan hal tersebut. Ya enggak? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak masalah, yang penting perkataan beliau selaras dengan ulama dan ahli tauhid. Udah ngerti? Paham? Fikri, ngerti Fikri? Faris, jangan bengong, paham enggak? Baik, barakallahu fikum. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini ya tabayyanu annahu, maka jelaslah annahu la mumassaku, bahwa tidak ada yang dapat dipegang lagi, lil mulabbisin, tidak ada yang dapat dipegang lagi bagi ahli talbis tadi, bagi si penipu pembohong tadi, si mu'tarid tadi, bihadihil jumlati, dengan kalimat yang bihadihil jumlati min kalamil mujaddid, dengan kalimat yang dari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan dia tadi mengatakan, oh gak boleh dikafirkan orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan. Nih perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia udah gak ada lagi pernyataan yang bisa dia jadikan sebagai pegangan. Misalul akhir, contoh yang lainnya. Udah dibaca belum? Udah? Udah belum? Contoh yang lainnya. Mana qala ba'duhum an allama Abdul Aziz ibn Bazin. Ialah apa yang mereka, ialah apa yang sebagian mereka mengutip pernyataan al-alamah Abdul Aziz bin Baz. Wahtajju bihi, dan mereka berhujah dengan pernyataan Syekh bin Baz. Fi tahrifi ma ajma' alaihi salafu min kufri man lam yanqad zahiran wa batinan fatarakal amalah. Ya, yang mereka mengutip pernyataan Syekh bin Baz fi wahtajju, dan mereka berargumentasi, ya, fi tahrifi, untuk menyelewengkan, mentahrif, memalingkan makna ke makna yang lainnya, ma ajma'a alaihi salafu, ya, dari apa yang telah disepakati oleh para salaf, min kufri man lam yanqad zahiran wa fatinan, yaitu apa yang disepakati oleh para salaf, yaitu tentang kekufuran, kekafiran orang yang tidak mau tunduk lahir batin, wa tarakal amala, dan tidak mau beramal. Ini ada lagi mu'tarid baru lagi, oh enggak boleh kafirkan. Nih pernyataan Syekh bin Baz nih gitu. Paham enggak? Baik, barakallahu fikum. Nah. Siapa baca berikutnya? Judi. Ayo Judi. Qala mu'allifu, mu'allifnya siapa? Majhul berarti. Al mu'allif. Hina dharaf itu. Hina kulilat. Hal al-ulama'u alladina qalu bi'adami kufri. Bi'adami kufri mudaf. Bi'adami kufri man taraka a'mala al-jawarihi ma'a tarafuzihi bi-shahadataini. Wa wujudu asli imani al-qalbi. Nah, ini pernyataannya penting ini. Ya. Jadi dari nanti ditarik kesimpulan. Syekh bin Baz menjawab secara global, dari jawaban Syekh bin Baz ini diambil oleh kalangan ya Mu'taridun tadi, si Mu'tarid. Nah, ini kalam Syekh bin Baz. Jadi kafirkah? Baik. Qala al-'Alama Abdul Aziz bin Baz, hina su'ila. Syekh bin Baz ditanya ketika beliau ditanya halil ulama'u alladhina qalu biadami kufri man tarakal amal al-jawarih. Apakah kata penanya ini? Ya. Apakah para ulama ya berpendapat alladhina qalu biadami kufri man tarakal amal al-jawarih? Apakah para ulama yang mereka berpendapat dengan tidak kafirnya orang-orang yang meninggalkan amal jawarih, ma'a talaffuzihi? Ya. Padahal orang yang meninggalkan amal jawarih tadi mengucapkan dengan lafadznya bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, wa wujudi asl iman, dan telah ada pokok iman, al-qalbi, di qalbu itu keyakinan dia. Hal hum minal murji'ati? Apakah mereka ini termasuk murji'ah? Paham sini pertanyaannya? Baik, nah, jawab. Terus baca lagi. Fa ajaba. Fa ajaba hadha min ahli sunnati wal jama'ati. Man qala bi adami kufri min bi kufri man taraka siyam man taraka as-siyama au az-zakata au al-hajja. Daripada au al-hajja, awil hajja, awiz zakata, begitu. Awil hajja hadha laysu bi kafiris. Lakinnahu ata kabiratan azimatan wa huwa kafirun inda ba'dil ulama'i. Lakin ala suwabi la yakfuru kufran akbar. Terus amma tariku salati fal arji'u itu huruf ha, fal arjahu fihi annahu kufrun akbar idza ta'ammada tarkaha. Wa amma tarku zakati wasiyami wal haji fa huwa kufrun duna kufrin ma'asiyatun wa kabiratun minal kaba'iri. Wa dalilu ala hadha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi min Qala fi man mana'a az-zakata. Qala fi man mana'a az-zakati. Mana'a az-zakata. Mana'a az-zakata yu'ta bihi yaumul qiyamati yu'adzibu. Masal yu'adzibu dia mengazab dong. Yu'adzabu. Yu'adzabu bima bima lahu. Bimalihi. Kama dalla 'alaihi al-Qur'ana. Quran fa'il dari dalla. Kama dalla 'alaihi al-Qur'anu al-Karim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Akhbara an-nabiyyu annahu yu'dhabu. Yu'adzabu. Belum tahu ini udah gimana tasrifnya, pelajaran tasrifnya masih jalan enggak? Jadi udah mulai jalan kok? Udah. Hamzah tasrifnya apa muhtarat? Muhtarat. Siapa yang ngajar? Nugraha. Kalau sama ini jadi hamzah tasrifnya? Enggak. Udah muhtarat aja dulu. Ya. Tasrifnya muhtarat dulu. Enggak usah hamzah tasrifnya dulu. Terus bimalihi biibalihi ibal biibil biibilihi wa bakrihi bakrihi. Waduh si kasihan si bakri bakorihi wa bakorihi wa wanabihi wa zahabihi wa faudotihi faudoh fiddotihi. Faudoh itu kacau chaos fiddatihi. Summa yaro sabilahu ba'du hadha ba'da hadha ila jannati aw ila nari sallallahu alaihi wasallam. Dalla ala annahu lam yakfur kaunuhu yaro sabilahu imma ila jannati wa imma ila nari. Dalla ala annahu mutawa'idun. Mengancam dong kalau mutawa'idun. Masa dia udah diadab begitu malah mengancam. Enak banget. Mutawa'adun diancam, terancam. Mutawa'adun qad yadkhulun nar. Wa qad yaktafi bi'adabil barzakh. Wala yadkhulun nar. Bal yakunu ila jannati ba'dal adabi alladhi fi barzakhi. Fil barzakhi. Fil barzakhi. Apa? Fil barzakhi. Ya. Jadi ketawain si Repi ini. Temannya baca. Maklum, antum juga waktu 4 bulan pertama juga unyu-unyu. Dia datang ke sini, antum semua udah selesai ajrumia. Nah, antum udah selesai belajar amsilah tasrifiyah. Ya, sekarang Syudi itu mujahadah. Ngejar ya. Bisa alhamdulillah sampai sini alhamdulillah. Lumayan ya. Nah, mana tadi? Si Repi ini ngetawain. Syudi itu, si Repi tadi yang ngetawain itu. Si Repi. Fikri juga tadi itu ngetawain. Ketawain temennya salah diketawain. Kacau ini pada ini. Mana tadi? Dari mana ya? Halaman 101 ya? Fa'ajabah. Maka beliau menjawab Syekh bin Baz. Ya. Mengenai orang yang tidak mengkafirkan pelaku yang meninggalkan amal jawarih hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah ada pokok iman di kalbu. Apakah itu mereka itu murji'ah? Kata Syekh bin Baz, hadza min ahli sunnah wal jamaah. Yang mengatakan demikian pun juga ahli sunnah wal jamaah. Wa man qala bi adami kufri man taraka siyam. Ya, maka barang siapa yang berpendapat tidak kafirnya orang yang enggak mau puasa, awil zakat, awil hajjah. Atau yang tidak mau zakat padahal dia mampu, tidak mau haji padahal dia mampu, hada laisa bikafirin. Ini enggak kafir. Benar enggak pernyataan Syekh bin Baz? Betul tidak? Betul. Ada syubhat enggak di sini? Enggak ada. Kenapa? Karena mahalul bahas sudah kemarin, mahalul bahas. Yang meninggalkan sholat ini tanpa mengingkari ya, kalau mengingkari semua, jangankan mengingkaran meninggalkan sholat, mengingkari satu huruf di Al-Fatihah aja bisa kufur, ya kan? Ini rinciannya dalam Mabadi Al-Arba, bagi hukum orang yang meninggalkan Mabadi Al-Arba. Mabadi Al-Arba itu apa? Empat rukun Islam selain syahadat. Gimana perinciannya? Yang meninggalkan sholat khilaf. Hanabilah mengkafirkan, sebagian Syafi'iyah mengkafirkan. Selain dari Hanabilah dan yang mu'tamad dalam Syafi'iyah tidak mengkafirkan, namun pelakunya mesti dibunuh oleh pemerintah. Perincian yang kedua, orang yang meninggalkan zakat dikafirkan apa tidak? Tidak. Ya, tetapi dipaksa harta zakatnya tadi dipaksa ambil oleh imam atau utusan imam. Tapi kalau dia mempertahankan diri, dia ayo berperang sama saya deh, kalau harta saya di zakat, dikafirkan enggak? Dikafirkan plus diperangi. Ini yang kedua. Yang berikutnya, orang yang meninggalkan puasa dan haji padahal dia mampu, dikafirkan enggak? Dikafirkan enggak? Enggak dikafirkan. Itu perinciannya. Paham sini ya? Nah, Syekh bin Baz menyatakan demikian, berarti Syekh bin Baz tahu pendapat ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Ngerti ya? Nanti kalimat Syekh bin Baz ini dipelintir, dibawa ke mana? Ini meninggalkan amalan secara keseluruhan. Ya, misalnya kayak kejauhan enggak dikafirkan ya enggak apa-apa. Ini Syekh bin Baz berkata demikian. Dipelintir. Seperti sini. Hai barakallahu fikum. Ya. Mana lagi? Hada laisa bikafir. Orang yang seperti ini pun enggak kafir, pelakunya aja enggak kafir. Yang enggak puasa, yang enggak haji enggak kafir. Lakinnahu ata kabiratan 'azimatan. Namun orang tersebut melakukan dosa besar yang sangat besar. Wa huwa kafirun inda ba'dul ulama. Bahkan itu adalah orang tersebut kafir menurut sebagian ulama. Ingat enggak kemarin Imam Ahmad berpendapat apa? Orang yang tidak mau bayar zakat walaupun dia enggak memerangi tanpa mengingkari, kata Imam Ahmad apa? Kafir. Kemarin, ya enggak? Dalam mazhab Hanbali itu kafir juga. Nah, kata Syekh bin Baz, ada yang mengkafirkan. Lakin ala shawab la yaghfuru kufran akbar. Namun pendapat yang benar, orang yang meninggalkan zakat, enggak puasa, itu enggak kafir dengan kekufuran akbar. Ya, enggak kufur akbar. Amma tarikus salati fal arjahu fihi annahu kufrun akbar. Namun orang yang meninggalkan salat, pendapat yang paling kuat dia kufur akbar. Idza ta'ammada tarkaha, jika dia sengaja meninggalkan salat. Wa amma tarkuz zakati wasiyami wal haji fahuwa kufrun duna kufrin. Adapun orang yang tidak mau zakat padahal dia mampu, tidak mau puasa, tidak mau haji padahal dia mampu, maka inilah kekufuran kufrun duna kufrin. Artinya bukan kufur akbar. Ya, paham sini enggak? Itulah kekufuran, ya, kekufuran tapi bukan kekufuran yang membuat dia murtad dari agama Islam. Wa maksiatun, itulah kemaksiatan. Wa kabiratun minal kabair, itulah dosa besar diantara berbagai dosa besar. Wa dalilu ala hadha anna Nabi SAW qala fi man mana zakat. Dan dalilnya atas hal ini ialah Nabi SAW bersabda bagi terhadap orang yang menolak bayar zakat, yu'ta bihi yawmal qiyamati wa yu'adzabu bimalihi. Dia akan didatangkan pada hari kiamat, ya, dan dia akan diadab beserta hartanya. Kama dalla alil Qur'anul Karim, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha. Pada hari dipanaskan emas perak harta dia tadi di neraka jahannam, fatuqwa biha. Tuqwa itu apa? Disetrika dengannya, dibakar dengannya, ya. Fi biha jibauhum, maka dahi-dahi mereka dibakar dengan besi, dengan apa namanya, emas perak mereka tadi. Ya, wajunubuhum, lambung-lambung mereka. Wadhuhuruhum, apa namanya, belakang, apa namanya, zahrun, punggung-punggung mereka. Kama akhbaru an-Nabi SAW annahu yu'adzabu bimalihi. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya dia diadab dengan hartanya, wabili wabakorihi, dengan ontaknya, sapinya, gonami kambingnya, dahabihi, emasnya, fiddotihi, peraknya. Tsumma yara sabilahu, kemudian dia akan melihat jalan dia. Ba'da hadza, setelah dia diadab tadi, ilal jannati au ilan nar, ke surga atau neraka. Dalla ala annahu la yakfur. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir. Kaunuhu, lihat kondisi dia, yara sabilahu, dia setelah dapat adab, dia melihat keadaan dia. Imma ilal jannah wa imma ilal nar, apakah ke surga atau ke neraka. Dalla ala annahu mutawa'adun, ini menunjukkan bahwasanya dia terancam, qad yadkhulun nar. Ya, ini dia terancam. Perhatikan di sini, dia terancam bisa masuk neraka. Waqad yaktafi bi adabil barzakh, terkadang dia cukup diadab dengan di alam barzakh, wala yadkhulun nar, dan dia tidak masuk neraka. Bal yakunu ilal jannati ba'dal adabi, bahkan bisa jadi dia masuk ke surga setelah dia disiksa. Alladhi fil barzakh, yang disiksa di dalam barzakh, sisa kubur. Paham sini? Fayuqalu fihi, ini seperti sudah adzan zuhur, kita berhenti dulu. Kita salat zuhur sendiri-sendiri. Ya, saya sendiri sama keluarga di rumah. Antum jamaah enggak disahkan? Oh, jamaah dekat-dekat ya. Sendiri-sendiri pun enggak. Jamaah ya. Jangan terlalu dempet lah. Hah? Ya. Baca-bacaan yang ringan aja. Nanti dars dan berikutnya jam berapa ya? 5:30 atau jam 4? Hah? Ya sekitar jam situ lah ya. Ya subhanallah, alhamdulillah, syadalah, ilah, ilah,